Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat jurusnya Rasulullah, masih bersama saya Dr. Zul Akbar, yang insyaallah hari ini ada tips baru buat kita agar lebih sehat pastinya. Bicara tentang kesehatan, ini merupakan perkara yang luar biasa. Bahkan Imam Syafi'i pun mengatakan, setelah urusan agama, maka umat Islam itu harusnya juga menguasai urusan atau perihal tentang pengobatan atau kesehatan. Dan semua hal-hal seperti ini alhamdulillah juga sudah jelas kalau Nabi kita SAW, sehingga kita tinggal copy paste dari beliau dan mengambil informasi dari beliau ataupun informasi dari Raja Langit dan Bumi, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Menariknya ternyata kalau kita bicara tentang Islam, Nabi mengatakan man syahida annahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dahulal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Syaratnya dia tidak menyebutkan atau melakukan perbuatan syirik ya, ketika dia sampai dia mati. Kita tidak membahas itu, tapi kita akan membahas tentang salah satu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang muslim adalah ketika dia sudah berada di surga. Pertanyaan, di surga mau ngapain? Gitu. Yang jelas, dalam surga itu banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan ternyata luar biasanya, subhanallahnya, ternyata gini. Misalkan Anda di surga pengen apa ya, pengen let's say mungkin Anda pengen anggur. Nah, kalau di sana bukan Anda datang ke toko buah, misalnya nggak ada toko buah juga sih, Anda mungkin belanja ke pasar, tapi justru malah ketika Anda pengen anggur, terlintas aja pengen anggur, maka pohon anggur itu beserta anggurnya akan mendekati Anda. Anda pengen katakanlah buah kelapa gitu kan. Nah, kenapa kok sama-sama dunia? Memang kalau menurut hadisnya yang saya baca, yang saya ketahuin, jadi nanti di dunia itu ada berbagai macam makanan minuman yang memang sudah Allah berikan kepada kita, yang mirip-mirip sebagian dengan yang di bumi gitu. Di surga nanti ada pisang, surga nanti ada madu, tapi kualitasnya pasti beda, bukan pisang kayak di dunia ini. Dan menariknya ternyata di sana para orang-orang yang menghuni surga tadi itu, subhanallahnya, masya Allahnya, mereka juga diberikan minuman. Apa saja minuman penghuni surga? Banyak. Salah satunya adalah minuman yang terbaik yang ada disebutkan dalam hadis, yaitu minum dari air telaga Al-Kausarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya semoga kita nanti bisa minum dari telaga tersebut, yang kata Rasulullah ciduknya atau mungkin cantingnya, apa namanya, tempat ngambilnya itu sebanyak bintang di langit. Ya masya Allah ya, luar biasa. Kalau orang udah masuk sana atau sudah minum air dari telaga Al-Kausar, maka otomatis dia tidak akan pernah haus selama-lamanya, kata Rasulullah, begitu janjinya. Apalagi minumannya, ada madu. Oke, madu merupakan minuman terbaik penghuni surga. Ada susu juga dan ada khamar. Khamar tapi di surga tidak memabukkan seperti halnya di dunia, nggak ada alkoholnya. Jadi semua yang dimakan, diminum oleh manusia yang ada di surga itu tidak akan memberi mudarat kepadanya. Jadi di sana nanti orang kan tetap tidur. Ya sama seperti dunia, tidur tidak ada. Tapi ketika orang pengen makan, dia makan aja. Ya makan itu bukan karena lapar, tapi karena pengen makan, selesai. Dia pengen katakan berhubungan dengan istrinya, misalkan seperti itu, ya dia berhubungan aja, bukan karena hasrat tinggi. Jadi memang di surga itu kita dibuang segala keinginan, hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi diberikan yang kekal abadi. Oke, itu adalah salah satu minuman, yaitu madu. Dan menariknya ternyata dalam surah Al-Insan, Allah berfirman kepada kita, salah satu minuman penghuni surga yang juga Allah berikan di dunia ini, selain dari madu tadi, itu ternyata disebutkan di sini, wa ya'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Di dalam surga itu mereka diberi minuman atau minuman segelas minum yang campurannya adalah jahe. Jadi ternyata subhanallah, masya Allahnya, sahabat-sahabat sekalian yang menyaksikan video ini, ternyata salah satu minuman yang ada di penghuni surga tersebut adalah jahe. Jadi kalau Anda mau masuk surga, jadi ibarat kata kita try out dulu lah di surga, di dunia ini, untuk nanti persiapan masuk surga. Karena di surga nanti nggak ada sirup, nggak ada apa, es campur, nggak tahu, es kolak, nggak tahu lah saya. Yang jelas makanannya, minumannya semua sehat. Ya, jadi jahe. Jadi ternyata, masya Allah, luar biasa berita cerita tentang jahe ini. Bahkan ternyata disebutkan dalam suatu riwayat, itu Raja Romawi pernah menghadiahkan kepada Rasulullah SAW satu karung jahe. Dan beliau kemudian memberikan kepada setiap satu orang itu untuk dimakan, dan aku juga mendapatkan satu potong untuk dimakan, kata Abu Nuaim. Lalu jahe itu sepertinya, jahe itu apa, mungkin sebagian sudah tahu lah, jahe itu rimpang ya. Jadi bagian tanaman yang kita ambil rimpangnya, yang itu ternyata jahe ini punya fungsi atau manfaat yang luar biasa. Yang jelas secara sifat jahe itu bersifat